sing ora petuk nabi, petuke sahabat jenenge tabi, tabiin. Sing ora petuk tabiin, sing ora petuk sahabat petuke tabiin jenenge tabi'ut tabiin. Nah sing petuk tabi'ut tabiin jenenge tabi'ut tabi'ut tabiin. Nah nek sampeyan iki jenenge apa? Nggih. Sore ngaji ono petuk Yai Marzuki. Petuk Yai Marzuki Mustama. Ini aman lagi ya ini sama dia kayak Marzuki ni ku, ya tapi kondisinya enggak ngoten ni ku, dem make, lengke lah, ya Marzuki ni kiki, petue kali kiai kiai Blitar ni ko, kiai Malang, kiai Jombang, ya murid kiai lokal punan, mungkin boten muridnya Nabi. Mboten nak, mboten tumon kula murid Nabi terus namine Marzuki Mustama mboten pake kula. Monggo. Mula berhubung namine Marzuki Mustama mula niku sesuk mimpin BBN NU ngono. Oh ya Marzuki kula, ya Marzuki nek takoni wong BBN NU jawabane kula. Kula nek takoni sapa sesuk? Ya Marzuki ngono kowe. Loke. Petuk kiai-kiai. Lah kiai-kiai niki teng Malang, nggih, kiai teng Jombang niku riyen petuke nameng Kiai Hasyim As'ari. Kiai Hasyim As'ari niku sinaune tenggene Kiai As'ari, Kiai Khalil, Kiai Saleh. Kiai As'ari niku ora petuk dhewe karo Nabi, nameng petuk kali Kiai Khairon Mbah Gareng Ngeroto Purwo dadi. Mbak Khairan niku belajar tengene Mbak Abdul Wahid. Mbak Abdul Wahid belajar tengene Mbak Abdul Halim. Mbak Abdul Halim belajar tengene Mbak Sufyan nang Tuban, belajar tengene Mbak Jabar. Mbak Jabar belajar tengene Mbak Abdurrahman Lasem. Mbak Abdurrahman belajar tengene Mbak Abdul Halim Benowo. Mbak Benowo belajar tengene Mbak Sunan Geseng. Mbak Sunan Geseng belajar tengene Mbak Sunan Kali Joko yang saya ini digejek nang pondok niki. Lah Mbah Sunan Kali Joko ngerti Rasulullah diceritani kali Sunan Bonang. Sunan Bonang diceritani Sunan Ampel. Sunan Ampel diceritani Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi diceritani kalian Syekh Jumadil Kubro. Syed Jumadil Kubro diceritani Syed Muhammad. Syed Muhammad ceritani Syed Ahmad Jalaluddin Campa. Syed Ahmad Jalaluddin ngerti Nabi diceritani karena Syed Abdul Malik Mongol. Syed Abdul Malik diceritani Syed Alawi Amil Faqih. Diceritani Syed Ahmad Sohib Mirbat. Diceritani Syed Ali Khalik Qasam. Ceritani Syed Alwi. Diceritani Syed Muhammad. Diceritani Syed Alwi. Ceritani Syed Ahmad Al-Muhajir. Ceritani Syed Isa. Ceritani Syed Ubaidillah. Ceritani Syed Muhammad. Ceritani Syed Ali Uroidi. Ceritani Syed Ja'far Sodik. Ceritani Syed Bakir. Ceritani Syed Ali Zainal Abidin. Ceritani Syedina Hasan Husain. Diceritani karo Syedina Ali. Lah iki sing petuk langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula nek diurut jenenge sampean iki wis tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut. Pendereke ya iya mangkane terus modele yang ngene iki. Penderek sing neng Malang ya sudah ya kaya ngene iki bentuke. Lah niku lho sing disebut ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah sulan salin. Wal jamaah itu podo suwa ahli sunnah po podo ning wal jamaah cara menjalankannya mesti modele seje lha niki sing kadang wong nek ora paham NU niku niku lemula kita niki kedudukane nameng murite ulama mulo cek ralali pangkate nameng murite ulama dijenengke Nahdlatul ulama sebab meng pangkat murid ya Allah mak nek muridé Nabi sampeyan Nahdlatul Sahabah nek muridé sahabat Nahdlatul Tabiin sampeyan kita niki nameng muridé ulama sing neng Malang gayane ya wis gaya Malang biasa nggih

Sabto Palon noyo genggong jelasaken sing nyerang Mojopahit niku tiang Demak, padahal sing nyerang Mojopahit niku wong Kediri Girindrawardana. Terus sing kaping kali Darmo Gandul niku Serat Purno, Darmo Gandul niku meng trimo Gandul. Gendok loro niku meng sak Darmo Gandul. Gandul teng pundi teng Gatholo. Jo Gatholo jo niku alok-alok edeke nang wong Islam sing sunat gatule mlun mlunco. Mula Darmo Gandul Gatholoco ora sempurna nek rung petuk Dewi Perji Wati. Lah Farji niku artine kan niku. Ngono ge. Iku lho. Mula wong nek kadang ora ngerti hebate wong biyen ge mengadaptasi. Napa sebab iki meng muridnya ula lama kaya Yai Marzuki kaya kula ngene iki nek teng Arab ngoten ge jenenge dawa Asyikh Al-Fadil Al-Alim Al-Allama Al-Karim Ibn Al-Karim Tawwa wa niraumam tekan Malang itu yang kiai kiai orang jeneng ke kiai kabeh wong nganggep kiai ini ulama tiba-tiba bareng diteliti kiai itu ra ulama tok ono tombak ya kiai pleret ono kebo kiai selah selamat ono Semar kiai Semar baru ono kiai ha haji mulo kiai ini ku buatin bahasa Arab nu bahasa Jawa mulo kiai ngelumpuk raiso dijamak no dadi kuyaha ono raiso anak kiai kok gus dadi gawagis raiso bang itu bahasa Jawa pusat di teng pesan santren santren ni orang bahasa Arab bang santri ku bahasa Jawa lu kene iki lho hebat ulama mbiyen. Jadi kiai ini ya semacam-macam isine. Mulane ora kenal wong Jawa aja tek petitah-petiti. Lho saiki wong Jepang ora kenal wong Jawa ngamuk. Mosok teng mriki Mio jenenge Honda. Lho Mio nu Yamaha tapi kena wong Malang kabeh Honda. Honda mu apa? RE King. Lho wong RE King kok Honda. Perusahaan mie instan nek ra ngerti wong Jawa nesu wong kabeh diarani sari sarimi mu apa mie sedap lho ya wis apa sarimi ora ngerti wong Jawa mulo belajar wong Jawa abot iki ta lha niku misale terus anger pabrik pompa air niku sah sanyo padahal ono dap ono apa kabeh pembalut niku softtek. Eh, Jawa, biasa lah arti. Akhir celana jin ni gule, lepis pada lea. Lele, nanti mulai sembayang. Kalau yang neng gereja, kalau neng apa lo? Ini muridnya ulama di Nusantara. Mujo kaget. Lah saya nganyar tekor ni gue raiso mocong ini. Kimulah nesu. Kok seje ya? Orang dicubai, orang dijenggoti. Ini bab alim sapa sing meragukan kealiman Yai Marzuki Mustamar. Ya ora jenggoten iki. Ya soalnya muridnya ulama niki rasnya mongo, mongoloid nek muridnya Nabi ning roko rasnya Smith duwe jenggot. Nek ras mongoloid mong-mongane ulama dijenggoti, ya aneh. Mek 12 ngono dijenggot ora kaya jenggot meng kaya oyote untu. Lah niki lho pangkat muridnya ulama iku kudu dijelasno karena kalau ndak mesti salah pa salah paham. Mbok niku napa? Duh kaget ora apa-apa. Misalipun lha niku Islam teko. Niki bangsa wis dadi. Lho ngoten lho bangsa wis dadi mboten napa-napa wong cah semaput wis biasa. Template kaos kaki irunge ya melek. Enggak gampang nek bocah pingsane mesti rung mangan ngono to, Malang. Mangan-manganan bocah semego ngoten niku narung dikeki mangan ya. Lha napa sebabe Islam petuk wong Jawa niku wis petuk wis indah. Jawa niki sudah menjadi sebuah kawasan sing pun apik, pun lengkap. Apa meneh Malang. Islam iku petuk wong Malang iku wis medene wong-wong Malang ini. Karena Malang adalah pusat kekuasaan terbesar di dunia namanya Singo

Gosok mule pangkate menungso anak bapak simbah buyut, canggah wareng udeg-udeg, gantung siwur tarangan bodol gedebok po. Gosok lho ayo. Wah, ngene iki kok unekke ulangan Hindu tapuk lambemu kowe. Iki ulangane para wali awal teko sing diteruske kali Nahdlatul Ulama. Lah Sunan Bonang gaweke gamelan slendro pelok nang ning nang nong dangdang gong. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono. Ya kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pi. Itik wong urip. Ya kadang apik, kadang elek, kadang nabu terbang, kadang nabu bo. Kok kono urip ngono kuwi. Nek elek terus iblis, nek apik terus molo. Iki kan nek manungsa kadang apik, kadang elek, cuma nek pengin pungkasan apik, dangdang gung, ayo dangdang balik nang Sang Hyang A. Gung, nanti yang jabung mboten ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang ngono ta ya ndi wonge teko ngene iki Roe iki hebate para wali biyen coba nek terus kasar kafir kafir bubar biyen apike kaya ngono alon alon alon alon bau wareng Islam wis mlaku kaya ngene iki baru para wali mikir. Mikir nopo? Mikir membuat kawasan ini menjadi kawasan Islam. Alon-alon ulang kabeh alon-alon. Pengen gawe kawasan Islam. Akhirnya nopo? Mriki sing raja hamba kerajaan dileboni sistem Islam jenenge Musa Musyaroka. Sing akhirnya dikenal nganggo bahasa masyarakat hidup bersama saling bertanggung jawab. Mula raja hamba diganti dengan satu hal yang sangat mendasar, mulai diperkenalkan dawuhipun Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i yati. Mula terus ono istilah ra'iyah untuk menyebut manusia yang hidup saling bertanggung jawab, diserap ke bahasa Indonesia dadi rakyat. Mula nek wis rakyat aja mbok kafirno, soalé nek menyerang Islam jenenge kafir, nek urip bareng jenenge dhimmi, nek saling bertanggung jawab jenenge ra'iyah utawa rakyat. Mula kiai-kiai sepuh en ora tau ngafirno wong Indonesia sebab wis ra'iyah utawa rakyat. Sing ngufar ngafirno biasane ora en dan satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Lah nek ra'iyah ngumpul akhirnya apa? Harus bermusyawarah saka tembung wasi'a kursiyuhu sama. Lah nek musyawarah aja menang-menange dhewe, tafassaku fil majalis, maka kedudukan musyawarah jenenge majelis. Lah nek wis ngono ngangkat to pemimpin wasi'a kursiyu samawat, mula kedudukan pemimpin jenenge kursi. Akhire model masyarakat kaya ngeten iki diduplikasi kali muridipun Sunan Ampel pindah teng Sulawesi namine Datuk Ribandang membangun musyarakah ra'iyah di sana. Muridipun Sunan Bonang pindah Kalimantan Khatib Dayan membangun sistem ra'iyah di sana. Muridipun Sunan Ampel Aryo Abdillah bergerak ke Palembang bangun sistem ra'iyah di sana. Sistem inilah yang kemudian secara bersama-sama diparani londo, londo diusir secara bersama-sama. Maka kawasan ra'iyah sing dibangun oleh para wali, londo lungo diarani wilayah, dan al-wilayah menyebut dirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Ya iki mulane awake dhewe iki NKRI harga mati karena ini wilayah. Dan sing ngakoni penerusé para wali iku sapa? NU. Hadi lengkap awake dhewe niki sistem ahli sunnah wal jamaah, duwe Islam, duwe wilayah. Nek cara Quran watini wa zaitun wa burisini na wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi aksani takwim. Kita ini aksani takwim, tapi aksani takwim malang bentuk ini niki. Lah iki kudu harus melakukan apa? Membangun amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat ngangge cara pesantren. Lah ini sudah terjadi.